إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita, pertolongan untuk bisa di siang hari ini melakukan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Dan ini tentunya semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa istiqamahnya seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah murni karunia pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang setiap hari seorang hamba minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, aku beribadah, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah, kami meminta pertolongan. Para ulama rahimahumallahu ta'ala menjelaskan, dalam ayat, dalam suratul Fatihah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara terpisah, ibadah, kemudian meminta pertolongan. Padahal meminta pertolongan itu pun bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap amalan perbuatannya, meskipun dalam permasalahan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun tidak terlepas dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu telah kita lewati salah satu bab dalam kitabul manhiyat, kitab yang berisi tentang larangan-larangan, yang diketahui dari ayat-ayat Al-Quran atau dari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Abu Zakaria Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah kita lewati tentang apa itu riya dan apa itu sum'ah, dan pula telah dilewati tentang jenis-jenisnya dan tentang hukum suatu amalan apabila bercampur dengan riya. Sebelum kita lanjutkan kepada bab yang lain yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, ada satu permasalahan yang juga cukup penting yang masih terkait dengan bab riya. Masih terkait dengan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun menginginkan tujuan-tujuan selain tujuan yang diperbolehkan. Selain tujuan ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan pahala darinya, ingin mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia menginginkan tujuan-tujuan dunia. Dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun menginginkan tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau dalam pertemuan sebelumnya telah kita lewati bab riya, maka ada satu bab yang lebih umum dari bab riya, yaitu permasalahan mengamalkan amalan akhirat untuk tujuan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amalan di dalam Islam, dari amalan-amalan ibadah, ada yang syariat ini memberitakan tentang keutamaannya. Tentang keutamaannya. Yang di antara keutamaan-keutamaan tersebut, ada bentuk-bentuk yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala segerakan balasannya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini semua dalam rangka agar mentargib, mendorong kaum muslimin untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan tersebut. Namun jangan sampai seseorang ketika dia mengamalkan amalan-amalan akhirat tersebut, dia meniatkan, dia menginginkan dengannya untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi semata. Seperti contoh misal, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, beliau menyatakan, innama yansurullahu hadhihi al-ummah bidha'ifiha wa bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya saja Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini disebabkan kaum lemahnya, orang-orang yang lemah dari umat ini, dengan sebab itu Allah tolong. Wa bidawatihim, dan dengan doanya mereka, kaum yang lemah mereka berdoa kepada Allah, dengan sebab itu Allah berikan pertolongan kepada mereka seluruhnya, yang lemahnya, yang lemahnya dan yang kuatnya. Wa salatihim, dan salatnya mereka. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Nah, ini keutamaan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Rasul SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana akhawani ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. Ada dua orang bersaudara. Ada dua orang yang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan radhiyallahu ta'ala anhu, ada dua orang yang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia belajar. Dia menuntut ilmu. Mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarif, sementara yang lainnya bekerja. Dua orang bersaudara, yang satu menuntut ilmu, yang satunya bekerja. Fashakal muhtarifu akhahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang bekerja ini mengeluhkan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bekerja mengeluhkan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluhkan. Yang ini misalkan, yang ini bekerja, saya bekerja, yang ini dia menuntut ilmu, belajar, tidak bekerja dan seterusnya. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau ini diberikan rezeki dengan sebab dia. Boleh jadi engkau ini diberikan rezeki dengan sebab dia. Artinya bahwa seorang itu ketika menuntut ilmu itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya meskipun melalui jalur yang lain. Melalui jalur saudaranya yang berusaha. Saudaranya itu yang bekerja, Allah berikan rezeki kepadanya, kepada yang belajar tadi, dengan melalui jalur yang bekerja. Sehingga yang bekerja ini berinfak membantu yang belajar tadi. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya dengan sebab yang lainnya itu menuntut ilmu. Saudaranya yang lain menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu salah satu sebab Allah berikan rezeki kepada mereka. Nah, contoh yang lain. Silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang senang, siapa yang suka untuk Allah lapangkan rizkinya, Allah luaskan, Allah bentangkan rizkinya, diperbanyak rizkinya tersebut. Wa an yunsha'a lahu fi adzarih, dan dipanjangkan usianya, panjang umurnya. Kata Nabi SAW, falyasil rahimahu. Maka hendaknya dia sambung hubungan silaturahmi. Ini sebab Allah berikan rizki kepadanya ketika dia menyambung hubungan kekerabatan dengan saudaranya. Contoh yang lain. Al-infaq fi sabilillah, berinfak. Apa yang kita keluarkan dari infak di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk digantikan. Dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu pun, sesuatu apapun itu, fahuwa yukhlifuhu, dialah Allah yang akan menggantikannya. Apa yang dikeluarkan oleh seorang hamba sebagai infaknya di jalan Allah, untuk siapapun itu, untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, untuk yang lainnya, dia infakkan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, fahuwa yukhlifuhu, dialah Allah yang akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Allah lebihkan, Allah perbanyak apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfiq unfiq 'alaik." Wahai manusia, berinfaklah. Niscaya pasti aku akan berinfak kepadamu. Berinfaklah, yakni keluarkan harta itu sebagai infak. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Unfiq 'alaik." Niscaya pasti, disebutkan dalam bentuk jazm yang menunjukkan kepastian. Niscaya pasti aku akan berinfak kepadamu. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Allah berikan apa yang dia keluarkan dari infak itu. Nah. Contoh yang lain. mengikutkan haji yang satu dengan haji berikutnya, umroh yang satu dengan umroh berikutnya. Mengikutsertakan haji dan umroh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutkanlah antara haji dan umroh itu. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabatal hadid wadh-dhahabi wal fiddah. Sesungguhnya keduanya itu, haji dan umroh, akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana tempa atau las itu akan menghilangkan kotoran pada besi, emas, dan perak. Seorang yang ingin menghilangkan kotoran dari besi, dari emas, ataukah dari perak, maka dia memanaskannya. Nah, sampai batas kadar tertentu akan terpisahkan kotoran dan yang murni dari bahan tersebut. Emas, perak, atau besi. Nah, maka haji dan umroh mengikutkannya dengan yang berikutnya, itu bisa menghilangkan dosa-dosa dan bisa menghilangkan kefakiran. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya dengan sebab ibadah tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dengan sebab ibadah tadi. Nah, ini semua ma'asyiral ikhwah azani wa azakum Allah sebagai contoh. Ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada keutamaan tertentu. Di antaranya Allah segerakan balasannya di dunia. Ini seluruhnya wallahu ta'ala alamu bisawab, dalam rangka untuk mentarghib, mendorong kaum muslimin agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Bahwa apa yang mereka keluarkan itu tidaklah berkurang. Itu sesungguhnya hak mereka, itu sesungguhnya bagian mereka yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang menyebutkan ada balasan yang disegerakan di dunia. Namun apabila jenis amalan tersebut merupakan ibadah, tidak diperbolehkan seseorang ketika dia melakukannya dengan tujuan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Apa saja itu? Jangan melakukan ibadah dengan tujuan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Saya mau berinfak agar nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya kaya, misalnya. Dia mau berinfak, apa tujuannya? Ingin mendapatkan tambahan lagi. Ingin biar cepat kaya. Ini tidak diperbolehkan. Nah. Ingin berinfak agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya. Infak adalah ibadah. Ikhlaskan niat itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Menuntut ilmu itu ibadah. Ikhlaskan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Haji dan umrah merupakan ibadah. Ikhlaskan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menginginkan untuk tujuan dunia. Nah, jangan seorang ingin berhaji atau umrah dengan tujuan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Jangan seorang menyambung hubungan silaturahmi dengan tujuan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Jangan seorang berinfak untuk kaum fuqara wal masakin atau untuk keluarganya atau untuk permasalahan seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan agar dia pun diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang berniat untuk membantu orang lain agar dia juga dibantu. Kita harus banyak membantu agar kita pun dibantu oleh orang lain. Jangan. Membantu orang lain itu ibadah, ikhlaskan semata-mata hanya kepada Allah. Apabila dia seorang ibu misalkan, jangan dia niatkan ketika dia berkhidmat untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, agar nanti pula ketika dia tua, anak-anaknya itu berbakti kepadanya. Kenapa kamu melayani, kenapa Anda melayani anak-anak Anda? Supaya nanti ketika saya tua, anak-anak saya juga melayani saya. Jangan, itu ibadah. Kenapa kamu berbakti kepada orang tuamu? Kenapa Anda berbakti kepada orang tua? Iya, Kita harus berbakti kepada kedua orang tua agar anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Jangan. Ini seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ikhlas ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan ibadah dengan tujuan ingin mendapatkan dunia. Apa yang disebutkan dalam hadis itu targhib, itu dorongan agar kita bersemangat untuk mengamalkannya dan kita tidak merasa bahwa dunia kita itu berkurang, bahwa kebahagiaan kita itu akan berkurang dengan melakukan amalan-amalan ibadah tersebut. Tetapi ikhlaskan ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan kepada mereka amalan-amalan mereka dalam kondisi mereka tidak dirugikan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Siapa yang menginginkan tujuan dunia, perhiasan dunia dengan amalan akhiratnya, silakan. Kami akan berikan. Kami akan sempurnakan amalan-amalan tersebut. Mereka tidak akan dirugikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka itulah orang-orang yang tidak ada balasan untuk mereka di akhirat kecuali neraka. "Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Dan gugur apa yang telah mereka perbuat dan menjadi batil apa yang telah mereka amalkan. Nauzubillah. Menjadi batal dan rusak amalan ibadahnya ketika dia menginginkan, meniatkan untuk mendapatkan bagian dari dunia. Dan ini tentunya kerugian. Ini tentunya kerugian. Sekali lagi, Islam adalah agama pertengahan. Syariat Islam akan kita dapatkan bahwa selalu pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Dalam seluruh urusannya. Telah kita lewatkan dalam bab riya, demikian pula dalam bab ini. Seseorang ketika beramal dituntut darinya untuk ikhlas, mengharapkan semata-mata pahala dari sisi Allah. Jangan dia larut dengan tujuan duniawinya, dengan tujuan dunianya dalam ibadahnya kepada Allah, dan jangan pula dia meninggalkan amalan akhirat, meninggalkan amalan ibadah karena takut ingin ada karena takut muncul darinya niatan untuk mendapatkan dunia. Dia berpikir, daripada saya infak ingin mendapatkan dunia, mending saya enggak usah berinfak. Daripada saya membantu dengan tujuan ingin juga nanti dibantu, mending saya enggak usah membantu. Nah, jangan. Islam itu pertengahan. Tidak berlebih-lebihan melampaui batas, tidak pula mengurang-urangi dan meninggalkan amalan. Seorang muslim diperintah untuk melakukan amalan, namun dituntut untuk mengikhlaskan niatnya. Semata-mata ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka menyebutkan bahwa meniatkan atau mengikutsertakan tujuan dalam beramal ingin mendapatkan pahala dari Allah. Demikian pula ingin atau para ulama mereka menyebutkan seseorang melakukan amalan untuk Allah, amalan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Itu ada beberapa macam. Ada beberapa pembagian. Beberapa hukum yang berbeda. Yang pertama, kata para ulama, seorang yang masuk Islam dengan tujuan ingin mendapatkan dunia. Seorang yang masuk Islam ingin semata-mata agar mendapatkan dunianya. Nah, seluruh amalannya dibangun di atas tujuan ini. Seluruh amalannya dibangun di atas tujuan ini. dia tidak merubah niatnya sampai ia meninggal. Nah, dia tidak merubah niatnya sampai dia meninggal. Na'udzubillah, ini yang termasuk dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, Allah sempurnakan apa yang mereka inginkan dalam kondisi mereka tidak dirugikan. Nah, dan ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Nah, dia masuk Islam dengan tujuan ingin mendapatkan dunia. Dengan semata-mata tujuan ingin mendapatkan keinginan dunianya. Na'udzubillah. Tidak merubah niatnya, tidak ikhlas berikutnya sampai dia meninggal. Na'udzubillah. Kemudian jenis yang kedua, ada seorang yang melakukan amalan ibadah dan dia menginginkan tujuan dunianya dengan amalan ibadah tersebut. Seperti misalnya seorang berjihad ingin mendapatkan ghanimah. Seorang berjihad ingin mendapatkan ghanimah. Nah, ya, pembagian harta rampasan perang. Nah, kata para ulama, ini adalah syirkun asghar. Ini adalah syirkun asghar. Nah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dia melakukan amalan ibadah karena dia ingin mendapatkan pahala, juga ingin mendapatkan tujuan dunia. Ya, saya tahu infak itu ibadah kepada Allah. Saya ingin mendapatkan pahala. Tetapi saya juga ingin Allah berikan rizki. Allah berikan tambahan rizki kepada saya. Saya membantu orang. Ya, ini juga ikhlas ingin mendapatkan pahala. Tetapi saya juga menginginkan agar nanti saya dibantu ketika saya susah. Ketika saya sulit. Nah. Saya berbakti kepada orang tua. Ya, ini memang ibadah, saya ingin mendapatkan pahala. Tetapi juga agar kemudian nanti anak-anak saya juga bisa berbakti kepada saya. Saya melayani anak-anak saya. Itu adalah ibadah, saya ingin mendapatkan pahala juga. Agar nanti ketika saya tua, mereka pun melayani dan berkhidmat kepada saya. Dia ingin meniatkan amalan ibadahnya ingin mendapatkan pahala, juga ingin mendapatkan tujuan dunia. Terserah, mana yang lebih besar? Apakah sama atau salah satunya yang lebih besar? Ini jenis yang ketiga, kata para ulama, akan mengurangi keikhlasannya, akan mengurangi tauhidnya. Dan ini juga kemaksiatan. Tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, ketika melakukan ibadah, seseorang meniatkan semata-mata ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang keempat, ada seorang yang melakukan amalan ketaatan, amalan ibadah semata-mata ikhlas ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika datang kepadanya bagian dari dunia, ketika datang kepadanya bagian dari dunia, Allah berikan rezeki kepadanya misalkan. Nah, atau anak-anaknya misalnya berkhidmat kepadanya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menjadikannya sebagai patokan. Tidak menjadikannya sebagai tujuan. Nah, kalau misalnya dia tidak mendapatkan rizki tersebut, dia tetap melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang berinfak, misalkan sering kali berinfak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan rizkinya, misalkan contoh. Maka dia tidak terpengaruh dengan itu. Dia tetap melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak. Nah. Ada seorang yang menyambung hubungan kekerabatan, kerabat, silaturahmi. Namun tetap pula tidak ditambahkan, tidak diluaskan rizkinya. Misalkan, nah, Allah Subhanahu wa taala tentunya yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba. Ada yang Allah Subhanahu wa taala segerakan karena Allah tahu itu lebih baik baginya. Ada pula yang Allah Subhanahu wa taala tahan, cegah darinya karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa itulah yang terbaik buat hamba tersebut. Dengan ditahannya semakin menambahkan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing berbeda keadaan, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui hambanya. Nah, jenis yang keempat ini, maka tidak mengapa. Jenis yang diperbolehkan. Seseorang, ketika dia melakukan ibadah, dia ikhlaskan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah. Tidak dalam rangka ingin mendapatkan dunia. Karena permasalahan ingin mendapatkan dunia disebutkan dalam ayat yang lain. Dalam suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kesegeraan, al-ajilah, disegerakan balasannya, balasan kebaikannya di dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan segerakan untuknya di dalam kehidupan dunia ini. Siapa atau apa yang kami kehendaki. Kadar yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu, seluruh perkara tersebut kembali kepada kehendak Allah. Ada orang yang berinfak dan seringkali berinfak di jalan Allah, namun rizkinya tetap sama. Misalkan, ada orang yang menyambung hubungan kekerabatan silaturahmi, namun itu tidak menambahkan rizkinya. Nah, demikian. Itu seluruhnya kembali kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang yang suka membantu kepada yang lainnya, tetapi di saat dia susah, sulit misalnya, tidak ada yang membantunya, misalkan. Nah, permasalahan disegerakan tersebut itu dikembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, permasalahan dunia bisa dia dapat, bisa pula tidak, sesuai dengan kehendak Allah. Maka janganlah seseorang ketika melakukan ibadah dengan tujuan ingin mendapatkan dunia. Itu sangat kurang. Balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di jannah, di akhirat itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih utama. Sehingga hendaknya seseorang ketika melakukan ibadah, ibadah apa saja itu? Nah, ibadah apapun itu, hendaknya dia meniatkan ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan meniatkan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Bagian dari dunia banyak. Bagian dari dunia bisa pujian, sanjungan. Nah, bisa pula kedudukan. Bisa pula bantuan orang, simpati orang kepadanya. Nah, dan seterusnya. Ini permasalahan dunia. Harapkan semata-mata pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan ibadah yang dilakukan. Baik, mungkin ini yang bisa disebutkan melengkapi permasalahan riya di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.